A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam yang menciptakan miliaran bintang dan galaksi, pencipta rembulan dan matahari, pencipta bumi yang kita pijak, pencipta kehidupan kita, pencipta degup jantung kita, pencipta darah yang mengalir dalam tubuh kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada seorang manusia agung yang senantiasa berjuang untuk kita, yang senantiasa merindukan kita, yang rela dihina, rela dicaci dan dimaki. Dialah kekasih Allah yang tanpanya alam semesta takkan diciptakan. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang terpilih yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diizinkan berada di belakang barisannya. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para syuhada, para kekasihnya, dan umatnya yang sampai saat ini masih setia mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur di bulan Ramadan yang suci ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali, untuk datang ke Masjid Raya Pondok Indah, untuk mendekat kepadanya. Betapa beruntungnya kita dari sekian banyak hamba-hambanya, Allah pilih kita, Allah berikan kita kekuatan untuk datang ke Masjid Raya Pondok Indah ini. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini membawa rahmat untuk kita, membawa cinta kepada Allah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai, kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah ridhoi pertemuan kita. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak kita connect dulu sama Allah. Karena betapa banyak kita datang ke sebuah majelis, fisiknya datang tapi hatinya enggak datang. Tulang dan dagingnya datang tapi jiwanya enggak datang. Sehingga akhirnya enggak ngerasain apa-apa. Hari ini sebelum dimulai, mari sama-sama kita membaca surat Al-Hasr yang sangat istimewa, yang isinya adalah asma Allah. Sama-sama kita baca ya. Kita bersama-sama saja. A'udzu billahi samiil 'alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil 'alimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil 'alimi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim sadaqallahul azim. Upayakan kita juga tahu artinya. Jadi setiap kita membaca, kita memahami apa artinya. Ini indah sekali. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha pengasih, Maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Sang Maharaja, yang Maha Suci, yang Maha Damai, yang Maha Terpercaya, yang Maha Memelihara, yang Maha Gagah, yang Maha Perkasa, yang Maha memiliki keagungan dan kebesaran. Maha Suci Allah, dari apa yang orang persekutukan tentang Ia? Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Menata, pembentuk rupa. Kepunyaannya Asmaul Husna, nama-nama yang terindah. Bertasbih segala apa yang di langit dan di bumi. Dialah yang Maha Gagah, lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dialah Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang kasih sayang-Nya melebihi kasih sayang seluruh ibu dikumpulkan di muka bumi, yang cinta-Nya melebihi cinta seluruh ibu dikumpulkan di muka bumi, yang cinta-Nya melebihi luasnya alam raya, yang kasih sayang-Nya membuat hari ini kita masih hidup, yang kasih sayang-Nya membuat jantung kita masih berdegup tanpa pernah kita perintah, yang karena cinta-Nya darah kita masih terus mengalir tanpa pernah kita perintah, yang karena cinta-Nya mata kita bisa melihat hingga hari ini, yang karena kasih sayang-Nya jemari tangan kita begitu sempurna, kaki kita bisa melangkah, yang karena cinta-Nya nadi kita masih terus berdenyut, yang karena kasih sayang-Nya hari ini kita masih diberikan kesempatan merasakan indahnya Ramadan. Bayangkan betapa sayangnya Allah kepada kita. Betapa ar-Rahman ar-Rahimnya Allah kepada kita. Kita yang berlumur dengan dosa. Kita yang penuh dengan maksiat. Tubuh kita yang kotor ini diberi kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan yang suci. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Saat kita ingkar di hadapannya, Ia tidak langsung menghentikan jantung kita. Saat kita berbuat maksiat di hadapannya, Ia tidak langsung menghentikan darah yang mengalir dalam tubuh kita. Saat kita lalai di hadapannya, Ia tidak langsung mencabut nyawa kita. Ia tatap kita dengan penuh kesabaran, karena Dia As-Sabur yang Maha Sabar. Ia tatap kita dengan sepenuh kesabaran, menunggu kita datang kembali memohon ampunannya di bulan Ramadan yang suci. Allah, betapa sayangnya Engkau kepada kami. Betapa cintanya Engkau kepada kami, ya Rabb. Hari ini kami datang kepada-Mu. Saksikan, ya Allah. Hamba-hamba-Mu datang kepada-Mu di bulan Ramadan yang suci ini untuk mengharapkan ampunan dari-Mu, duhai yang ampunannya melebihi luasnya alam raya. Saksikan, ya Syahid yang Maha menyaksikan. Kami datang pada-Mu. Kau tahu siapa kami. Kau tahu betapa hinanya kami di hadapan-Mu. Kau tahu, ya Allah, betapa kami berlumur dengan dosa. Kau tahu, ya Rabb, betapa kami sering berbuat maksiat di hadapan-Mu. Kau tahu, ya Allah, betapa kami sering melupakan-Mu, meskipun Engkau tak pernah melupakan kami. Kau tahu, ya Allah, betapa kami sering ingkar di hadapan-Mu. Kami balas cinta-Mu dengan keingkaran. Kami balas kasih sayang-Mu dengan perbuatan dosa. Kami balas cinta-Mu dengan perbuatan maksiat, ya Rabb. Hari ini, ya Allah, izinkan kami, ya Allah, mengetuk pintu ampunan-Mu, wahai yang Maha Pengampun. Di bulan Ramadan ini, ya Allah, kami kembali datang pada-Mu. Memohon kepada-Mu maghfirah. Allah, jika bukan kepada-Mu kami meminta ampun, kepada siapa lagi kami meminta ampun, ya Rabb? Kami akui, ya Allah, dosa kami banyak. Dosa kami setinggi langit, sedalam lautan. Dosa kami mungkin seluas bumi, ya Rabb. Namun bukankah Engkau pernah berkata, seandainya dosa kami seluas bumi, maka ampunan-Mu melebihi luasnya bumi, ya Ghafar. Seandainya dosa kami setinggi langit, maka niscaya ampunan-Mu melebihi tingginya langit, ya Allah. Kami datang pada-Mu, ya Rabb. Ampuni kami sebelum Kau panggil kami. Di bulan Ramadan yang suci ini, kami ingin kembali bertobat pada-Mu, ya Allah. Meskipun seringkali kami minta ampun pada-Mu, namun kami kembali berbuat maksiat di hadapan-Mu. Allah, tanamkan cinta di hati kami pada-Mu. Tanamkan kerinduan di hati kami kepada-Mu. Agar kami senantiasa merindu pada-Mu. Agar saat kami menyebut nama-Mu, bergetar hati kami, bergemuruh rindu pada-Mu. Agar saat kami mendengar nama-Mu, hati kami merasakan getaran cinta dan merindu kepada-Mu, ya Rabb. Lembutkan hati kami, ya Latif. Jangan biarkan hati kami keras seperti batu, ya Allah. Tak tergetar sedikit pun membaca ayat-ayat-Mu. Tak tergetar saat menghadap salat menghadap-Mu, ya Rob. Allah, tanamkan cinta di hati kami. Berikan cahaya di hati kami. Agar kami senantiasa mampu menangkap bahasa cinta-Mu. Allah, Kaulah harapan kami. Kaulah pelipur lara kami. Kaulah cinta sejati kami. Kaulah tujuan hidup kami, ya Rob. Izinkan kelak kami berjumpa dengan-Mu. Izinkan kelak kami menatap wajah-Mu. Izinkan kelak kami berkumpul bersama dengan orang-orang yang soleh, para kekasih-Mu. Menatap wajah-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur yang banyak sama Allah. Allah hari ini berikan kita kesempatan untuk mendekat kepada-Nya. Karena begitu banyak hamba-hamba Allah yang sudah kembali kepada Allah sebelum sempat meminta ampun kepada Allah. Bahkan begitu banyak sebelum Ramadan sudah dipanggil sama Allah. Tetangga saya, satu hari sebelum Ramadan dipanggil sama Allah. Gak sempat minta ampun, gak sempat sholat taraweh, gak sempat puasa. Kita beruntung sekali. Kita diberi kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan yang suci. Saya ingin Bapak Ibu, kita semuanya hari ini bukan cuma sekedar mengetahui, tapi merasakan. Kita sering dengar Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Tapi sudahkah kita minta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah? Seraya meneteskan air mata, dan berkata, duhai Allah, ampuni hamba ya Allah. Dosa hamba banyak ya Allah. Ramadan ini tolong ya Allah, berikan ampunan-Mu kepada hamba. Bayangkan jika Ramadan ini Ramadan terakhir. Sekarang saya ingin Bapak Ibu merasakan, bukan cuma mengetahui. Bayangkan berapa tahun Ramadan berlalu dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang sudah 40 kali Ramadan, ada yang sudah 50 kali Ramadan, ada yang sudah 60 kali Ramadan, tapi tolong cek ke dalam hati jujur, sudah berapa banyak Ramadan kita lalui, tapi tak bertambah kecintaan kepada Allah. Sudah berapa banyak Ramadan kita lalui, tapi tak menambah kerinduan kepada Allah, begitu saja lewat Ramadan kita. Saking biasanya Ramadan, kita anggap Ramadan itu biasa. Sama, saking biasanya kita melangkah, kita lupa kaki ini berasal dari Allah. Saking biasanya kita berjalan di bumi, lupa bumi ini dari Allah. Saking biasanya mata kita melihat, lupa mata ini berasal dari Allah. Saking biasanya kita Ramadan, lupa Ramadan itu sesungguhnya rahmat dari Allah yang luar biasa untuk kita. Demi Allah, satu saat nanti kita tidak bisa merasakan Ramadan. Tapi tolong cek Ramadan yang kita lalui. Sudah 9 hari Ramadan, sudahkah kita merasakan getaran cinta kepada Sang Maha Cinta? Sudahkah kita merasakan kerinduan kepada Allah? Sudahkah salat-salat kita menggetarkan hati kita? Bayangkan saat kita berjumpa dengan kekasih, kita merasakan kebahagiaan. Bayangkan saat salat kita berjumpa dengan Allah yang menciptakan kehidupan kita, menciptakan degup jantung kita, menciptakan darah yang mengalir dalam tubuh kita, menciptakan mata kita, pendengaran kita, dan memberikan segalanya. Tapi tolong cek, sudahkah kita bergetar saat kita salat menghadapnya? Sudah berapa banyak ayat-ayat yang kita baca, tapi sudahkah ayat-ayat itu menggetarkan hati kita? Masuk ke dalam hati. Dan kemudian membuat air mata kita berurai, merasakan kerinduan yang tak terperi kepada Rabbul Alamin. Hari ini, saya ingin kita semua, termasuk sebenarnya saya ngingetin diri saya, untuk kita evaluasi Ramadan-Ramadan kita. Hari ini, saya ingin Bapak Ibu terjun ke dalam hati. Sekarang saya ingin semuanya tutup matanya. Tutup matanya. Bayangkan jika ini adalah Ramadan terakhir kita. Sungguh-sungguh. Demi Allah, karena kita gak tahu Ramadan tahun depan kita masih bisa merasakan Ramadan atau tidak. Atau bayangkan jika hari ini adalah hari terakhir kita, apa yang kita lakukan hari ini? Tutup matanya. Bayangkan kita dikasih kesempatan hidup satu hari lagi. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita masih berani petangkan petenteng di buminya Allah? Apakah kita masih berani sombong berjalan di buminya Allah dan berkata, untuk apa aku minta ampun kepada Allah? Bayangkan jika hari ini adalah hari terakhir kita, apa yang akan kita lakukan? Maka semuanya demi Allah. Tolong evaluasi kehidupan kita. Berapa tahun Allah berikan kita kesempatan untuk hidup di muka bumi? Berapa tahun Allah berikan kita kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan? Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Tapi sudahkah kita bersyukur kepada-Nya? Hari ini, minta ampun semuanya kepada Allah. Al-Ghafar yang Maha Pengampun. Bayangkan dosa yang kita lakukan saat kita masih remaja. Bayangkan dosa yang kita lakukan saat kita masih menjadi mahasiswa. Bayangkan dosa yang kita lakukan sepanjang tahun kehidupan kita. Ini kesempatan Ramadan. Kita minta ampun kepada-Nya. Kita minta ampun kepada Allah Al-Ghafar yang ampunannya melebihi luasnya alam raya. Bayangkan jika Ramadan ini Ramadan terakhir kita, apa yang akan kita lakukan? Sampaikan kepada Allah, apa yang akan kita perbaiki Ramadan tahun ini? Sampaikan. Terima kasih kepada Allah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan indahnya Ramadan. Terima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Rasakan cintanya. Bayangkan Allah menatap kita dengan sepenuh cinta. Menatap kita dengan sepenuh kasih sayang, tapi sudah berapa lama kita tidak merasakan keberadaan Allah, kehadiran Allah. Ketika Ramadan ini Ramadan terakhir kita, apa yang kita lakukan kepada Allah? Apa yang akan kita lakukan dengan Al-Quran? Apa yang akan kita lakukan dengan orang tua kita yang masih hidup? Apa yang akan kita lakukan dengan anak-anak kita, dengan istri suami kita? Tulis di hatinya apa yang akan kita persembahkan di Ramadan tahun ini untuk Allah, pencipta kehidupan kita. Karena untuk puasa ini Allah sendiri yang langsung membalasnya. Dan Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang-orang yang taubat, maka bertobatlah mumpung masih punya kesempatan. Mumpung jantung kita masih berdegup, mumpung darah kita masih mengalir. Haruskah kita menunggu jantung kita diambil baru kita menjerit dan berkata, "Duhai Allah, kembalikan jantungku ya Allah, aku ingin bertobat kepadamu, aku ingin minta ampun kepadamu terlambat." Haruskah darah kita diambil oleh Allah baru kita berkata, "Duhai Allah, kembalikan darahku, aku ingin mendekat kepadamu." Haruskah mata kita diambil oleh Allah baru kita berkata, "Duhai Allah, kembalikan mataku, aku ingin membaca ayat-ayatmu, aku ingin membaca surat-surat cintamu ya Allah." Maka mumpung masih punya kesempatan, semuanya berdoa kepada Allah. Doakan orang tua. Ayo masing-masing berdoa. Silakan. Doakan ibunda kita. Doakan ayah kita. Mungkin ada di antara kita yang orang tuanya telah meninggal dunia. Doakan agar dilapangkan kuburnya oleh Allah. Mungkin ada di antara kita yang orang tuanya masih hidup. Doakan agar kita diberikan kesempatan untuk membahagiakannya. Amin ya Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Sami. Doakan anak-anak kita. Doakan, bayangkan wajahnya. Sebut namanya. Agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh, anak-anak yang takwa. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Doakan orang-orang yang pernah berbuat baik sama kita dan bahkan orang yang pernah menyakiti hati kita, doakan agar dimaafkan, diampuni oleh Allah. Amin ya Allah. Amin ya Sami. Amin ya Allah. Doakan juga Indonesia agar diselamatkan oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Sami. Amin ya Allah. Al-Fatiha. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan hari ini Allah curahkan rahmatnya untuk kita. Allah curahkan ampunannya untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah. Sekarang kita lanjutkan. Siapa yang mau sukses puasanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat apa yang dimiliki Nabi Muhammad sehingga ia sukses dalam puasanya? Ada 4. Apa saja? Fatona, amana, sidik, tablik. Saya pernah jelasin ya, saya pernah nulis buku namanya Fast Personality for Success. Pernah ingat enggak? Yang pernah datang yang dulu. Makanya sekarang saya datang. Oh, karena tiap Jumat kan dari Ustaz. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rahman. Jadi saya risau karena saya survei Pak, Bu, ke mahasiswa. Saya tanya, kapan terakhir bahas empat sifat Rasul? Jawabannya apa? SD. Saya tanya anak SMA, saya tanya kapan terakhir bahas empat sifat Rasul? Jawabannya kapan? SD. Saya tanya ibu-ibu, kapan terakhir bahas empat sifat Rasul? Jawabannya SD. Saya tanya bapak-bapak, sama jawabannya. Sekarang mau survei juga di Pondok Indah nih. Bu, ibu, ya. Kapan terakhir bahas empat sifat Rasul? Ya, yang lain, SD. Pak, kapan terakhir bahas empat sifat Rasul? SD. Ya. Bayangkan kalau seperti ini terus, kira-kira satu saat nanti akan lahir sebuah generasi gak kenal empat sifat Rasul. Betul tidak? Akhirnya saya nulis buku judulnya Fast Personality for Success. Fast itu singkatan dari Fatona, Amana, Sidik, Tablik. Mungkin Bapak Ibu yang para profesional juga tahu di perusahaan-perusahaan kalau mengambil referensi leadershipnya mengambil dari mana? Barat, betul ya? Memakai referensi Barat atau memakai referensi Rasulullah? Di perusahaan-perusahaan sekarang ini. Barat. Lebih bangga nyebut si A daripada Nabi Muhammad SAW. Lebih bangga nyebut si B daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sedih gak Pak? Nah kita sama-sama yuk berjuang. Kita sebarkan empat sifat Rasul. Jadi mohon doa, saya sedang terus memperjuangkan, mengangkat kembali empat sifat Rasul, masuk ke dalam perusahaan, masuk ke dalam sekolah, ke kampus, supaya mereka kembali memuliakan empat sifat Rasul ini. Sekarang saya mau tanya, ada enggak manusia yang bisa sukses tanpa kecerdasan? Ada enggak manusia yang bisa sukses tanpa amanah? Tanpa sidik? Tanpa tablik? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak perusahaan yang bisa sukses tanpa kecerdasan? Kalau misalnya perusahaan yang enggak cerdas, kira-kira perusahaannya gimana? Bangkrut terus. Betul enggak? Kalau perusahaannya enggak amanah, orang-orangnya kira-kira gimana perusahaan itu? Hancur enggak? Hancur. Kalau perusahaan itu enggak sidik, kira-kira gimana? Berantakan. Kalau perusahaan itu enggak tablik, kira-kira gimana? Diem aja. Hancur enggak perusahaannya? Hancur. Begitupun sebuah bangsa, ini bisa jadi konsep membangun bangsa. Bangsa tanpa kecerdasan gimana? Akhirnya dibohongin terus, betul gak? Bangsa tanpa amanah gimana? Akhirnya banyak yang korupsi. Bangsa yang gak sidik gimana? Antara perkataan perbuatan gak sejalan. Banyak kebohongan. Bangsa yang gak tablik gimana? Tidak mampu menyampaikan kata-kata yang bijak. Kira-kira gimana? Hancur gak? Hancur. Jadi penting tidak empat sifat ini? Penting atau sangat penting? Sangat penting. Ini ibarat, saya pernah menyampaikan, ibarat empat kaki meja. Kalau satunya rubuh gimana? Rubuh juga meja. Ibarat empat tiang, satunya rubuh gimana? Rubuh juga bangunannya. Begitupun juga Indonesia. Kalau tidak memakai empat sifat ini, kira-kira bangsa kita gimana? Rubuh. Ini istimewa sekali empat sifat Rasul ini. Nah, Bapak Ibu, puasa juga harus menjadi puasa yang cerdas. Bukan hanya menahan lapar dan haus. Banyak gak yang puasa hanya menahan lapar dan haus? Bagaimana supaya jadi puasa yang cerdas? Ada tiga nih, tiga nutrisi. Kalau makanan fisik itu nutrisi apa? Sahur itu nutrisi apa? Perut, nutrisi fisik, betul ya? Supaya fisiknya kuat. Kalau belajar seperti ini menurut ilmu nutrisi apa? Otak. Nah, nutrisi hati apa? Baca Quran dengan sepenuh hati. Baca Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang terindah sehingga terisi hatinya dengan asma Allah. Kemudian ketika melakukan ibadah, bukan hanya fisik yang melakukan, tapi juga hati ikut melakukan. Nah itu puasa yang cerdas. Puasanya ngerti untuk apa. Puasanya mengerti alasannya apa. Ya. Kemudian puasanya meningkatkan amanah. Karena ketika puasa dilatih apa? Kejujuran. Boleh gak puasa bohong? Kalau bohong gimana? Gak dapat pahala. Ya. Hanya dapat lapar dan haus. Puasa juga melatih sidik, perkataan dan perbuatan sejalan, inline, selaras. Puasa juga melatih kita apa? Untuk menyampaikan kebaikan. Nah ini puasa ala empat sifat Rasul. Ya singkat saja karena waktu terbatas. Nanti lengkapnya silakan dibaca di buku Fast Personality for Success ya. Saya mau remind kembali. Jadi di buku itu juga Bapak Ibu, saya menemukan sebuah metode kita bisa tahu personality kita berdasarkan empat sifat Rasul. Ada alat tesnya. Kalau kita fatonah, ya, maka siapa role modelnya? Ada empat sahabat. Kan Rasulullah punya empat sahabat utama kan, siapa saja? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Empat sahabat ini karakternya beda-beda tidak? Beda. Kira-kira fatonah empat sahabat ini siapa yang paling cerdas di antara empat sahabat yang terkenal dengan kecerdasannya? Ali bin Abi Thalib. Makanya Rasul berkata, aku gudang ilmu, pintunya Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi kalau kita fatonah, role modelnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau kita amanah, nanti setelah ketahuan di tes, kita ternyata dominannya amanah, maka role modelnya siapa? Siapa empat sahabat ini yang dominannya amanah? Umar bin Khattab. Makanya di zaman umat Islam gimana? Perkembangannya luar biasa. Kemudian kalau kita dominannya Siddiq, maka role model kita siapa? Yang terkenal dengan Siddiqnya? Abu Bakar Siddiq. Makanya julukannya apa dia? As-Siddiq. Kalau kita tabligh, maka siapa lagi coba? Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, Quran yang sekarang kita baca berhasil dikumpulkan di zaman siapa? Utsman bin Affan. Tapi role model utama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita menjadikan role modelnya para sahabat dan Rasulullah, kira-kira maju enggak kita? Anak-anak kita sukses apa enggak? Sukses. Nah, sama-sama Bapak Ibu, kita ajak kembali keluarga kita, perusahaan kita, anak-anak kita untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai role model dan empat sahabat sebagai role model. Nah, nanti ketahuan tuh setelah tes kita termasuk tipe yang mana. Empat sahabat ini bukan yang gak punya fatona aman si tablik, tapi yang dominan. Mereka punya semua, tapi yang dominannya ini. Ya, Ali, fatona, Umar, amana, kemudian Abu Bakar, Siddiq, Utsman, tablik. Pertanyaan berikutnya, dari mana ini semua? Empat sifat ini bersumber dari mana? Asma'ul Husna. Coba. Cerdas. Fatonah kan? Siapa yang maha cerdas? Dari 99 sifat yang mana tuh? Siapa yang maha cerdas? Sifat Allah yang mana? Ayo. Ar-Rasyid. Ya. Harus dihafal ya. Amanah artinya apa? Menyampaikan. Amanah terpercaya. Siapa yang maha terpercaya? Ayo bingung lagi. Kan udah dikasih contekannya kan? Coba lihat. Yang maha terpercaya siapa? Atau yang maha mengamankan? Al-Mu'min. Siddiq artinya apa? Benar. Siapa yang maha benar? Ya tahu Allah. Al-Haqq yang maha benar. Berarti semuanya bersumber dari mana? Asma'ul Husna. Berarti Asma'ul Husna penting tidak? Penting atau sangat penting? Sangat penting. Tapi pertanyaannya, siapa yang sudah hafal Asma'ul Husna? Alhamdulillah. Siapa yang sudah hafal 50 nama? Siapa yang sudah hafal 20 nama Allah? Oh sudah. Siapa yang sudah hafal 2 nama? Keterlaluan kalau belum. Tiap hari membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, sekarang saya tanya, siapa pemain Habibi, siapa? Yang film Habibi? Pemain Habibi siapa? Oh, Reza hafal. Yang pemain Ainunnya siapa? BCL hafal. Sekarang siapa nama Allah yang maha berilmu? Ah, bagus. Nama Allah yang maha menjaga? Bagus. Ini ibunya sering ini nih Asmaul Husna, ini tahu nih. Ya. Sekarang saya tanya nih Bapak Ibu. Kalau seandainya kita lagi perlu uang buat lebaran 10 juta. Pinjam sana, pinjam sini, gak ada yang ngasih. Tiba-tiba ada yang ngasih sama kita 10 juta. Dan dia bilang, ini buat kamu aja, gak usah dibalikin. Gimana perasaan kita, senang apa enggak? Senang apa enggak? Senang kan? Senang banget. Kira-kira berarti orang itu baik apa enggak? Kalau dia manggil kita datang apa enggak? Kita hormat gak sama dia? Namanya kita sebut-sebut apa enggak? Yes. Sekarang saya tanya, mau gak uang 100 juta? Mau? Mau gak uang 100 juta? Ini udah kaya-kaya semua nih kayaknya. Mau ya? Tapi jantungnya diambil. Gak mau? Ditambah 1 miliar? Gak mau juga? Ditambah 1 triliun? Kenapa? Sama juga. Bohong. Dapat uang tapi tidak bisa menikmati. Sekarang saya tanya. Jantung dari siapa? Jadi Allah baik gak? Baik atau sangat baik? Sayang apa enggak sama kita? Sayang atau sangat sayang? Tapi sudah berapa lama kita lupa sama Allah? Yang sudah ngasih jantung sama kita. Sudah berapa lama kita lalai sama Allah yang sudah ngasih mata sama kita? Yang nilainya lebih dari 1 miliar. Nilainya lebih dari 1 triliun bahkan. Hari ini Bapak Ibu, ayo niatkan. Kita hafalkan Asmaul Husna. Ya mudah-mudahan Ramadan ini hafal. Amin. Niatkan hari ini kita akan menyebut terus asma Allah. Tiada hari tanpa membaca Asmaul Husna. Ya. Dalam hadis jelas itu disampaikan bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi tis'ata wa tis'ina isma man asaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang hafal, paham dan mengamalkan dijamin masuk surga. Ini saya ulang-ulang terus nih. Siapa yang mau masuk surga? Ya Allah, masukkan semuanya ke surga ya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita kumpul lagi di surga ya. Amin ya Rabbal Alamin. Salah satu caranya adalah hafalkan, fahami dan amalkan Asmaul Husna. Itu hadisnya. Yang kedua, landasannya apa? Al-Quran, surat Al-A'raf 180. Ya, saya pernah sampaikan juga. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Apa artinya? Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah dengan menyebut Asmaul Husna. Jadi perintah siapa itu berdoa dengan menyebut Asmaul Husna? Perintah Allah. Bapak Ibu, sekarang kita akan sama-sama mencoba untuk menghafal Asmaul Husna. Sudah dapat semua lembarannya? Oke. Sekarang saya akan ajarkan nadanya, nanti Bapak Ibu ulang-ulang di rumah, ajarkan kembali supaya makin hari makin hafal, makin paham. Nadanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. sama-sama. Keluarkan suaranya. Yang kompak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nadanya seperti itu, kemudian dimasukkan nanti ke dalam Asmaul Husna-nya. Itu di lembaran itu ada tanda panah, berarti ada nada naiknya. Ya. Kita coba kotak yang pertama ya, diulang-ulang. Dua kali baca, yang terakhir boleh enggak baca, tutup matanya. Sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Kotak pertama dulu diulang-ulang. Ya dua kali baca, yang ketiga tutup mata. Siap ya? Ini cara menghafalnya. Oh ya. Siap ya? Sama-sama, satu, dua, tiga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ulang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya... Tutup matanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Kotak kedua. Ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Terus. Ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Tutup matanya. Ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Dari awal. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin. Sudah berapa nama tuh? 8 nama dalam waktu berapa menit? Gak sampai 10 menit ya? Gak sampai 5 menit ya? Jadi kalau mau bisa gak sebenarnya? Asalkan punya kemauan dan punya niat. Tapi selama ini masalahnya mau apa enggak? Ya, mulai hari ini kita niatkan untuk menghafal Asmaul Husna. Kemudian nanti pelajari satu-satu. Indah sekali, demi Allah. Indah sekali. Dan istimewa sekali. Coba deh tiap hari baca Asmaul Husna. Nanti Bapak Ibu akan merasakan keindahan yang luar biasa. Saya enggak bisa jelasin, tapi silakan dirasakan keindahannya. Sekarang kita akan baca sama-sama dari awal sampai akhir. Ya, saya akan ajarkan dari awal sampai akhir. Kita mulai dengan istighfar 3 kali, kita bersihkan hati kita, ya. Kita minta ampun sama Allah. Bayangkan Nabi Muhammad minimal 100 kali istighfar. Harusnya kita istighfar lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin diampuni semua dosanya sama Allah, tapi setiap hari istighfar. Kita kira-kira istighfarnya dikit atau banyak? Masih sedikit, maka perbanyak istighfar. Yuk sama-sama kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah untuk guru-guru kita, dan tolong Al-Fatihah juga buat saya, mudah-mudahan Allah ridho, Allah rahmati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'is, ya Mudhil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adel, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rakib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haqq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami, ya Ghani, ya Mughni, ya Mani, ya Dor, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Warith, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Bayangkan di keheningan malam, saat orang lain tertidur, kita menyebut asma-Nya, dan kemudian kita lanjutkan terus. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Gimana kira-kira perasaan kita? Nikmat gak? Indah gak? Kalau nama kita disebut sama seseorang, kira-kira kita senang apa enggak? Bayangkan nama Allah disebut, kira-kira Allah senang apa enggak? Bayangkan kalau kita nyebut nama Allah sendirian, Allah akan menyebut nama kita sendirian. Kalau kita nyebut nama Allah bersama-sama seperti tadi, maka Allah akan menyebut nama kita di hadapan majelis yang lebih mulia, yaitu di hadapan majelis para malaikat. Nah, saya ingin hari ini, Bapak Ibu, mencoba. Tanpa saya enggak ikutan. Dengan nada yang tadi, sehingga nanti bisa ngajarin lagi ke keluarga, ke tetangga, ke anak, ke musola-musolanya, ke masjid-masjidnya. Impian saya, satu saat nanti, setiap masjid, tiap hari berkumandang Asmaul Husna. Amin. Kita mulai dari Pondok Indah ya. Hari ini nih berkumandang Asmaul di langit, Pondok Indah. Kemudian nanti mudah-mudahan berkumandang Asmaul Husna di langit, Jakarta Selatan. Kemudian berkumandang Asmaul Husna di langit Jakarta. Kemudian berkumandang Asmaul Husna di langit Indonesia. Amin. Tolong aminkan. Kemudian berkumandang Asmaul Husna di langit dunia. Amin. Dimulai dari kita. Ya, coba sama-sama saya enggak ikutan Bapak Ibu keluarkan suaranya Asmaul Husna. Bayangkan setiap satu nama dijaga ribuan malaikat. Ini nama Allah yang menghidupkan kita, yang menciptakan kita. Betapa indahnya asma ini. Sama-sama baca basmalah. Kemudian keluarkan suaranya untuk Allah. Ya, supaya Allah hari ini mudah-mudahan dengan setiap satu nama yang kita sebut membuat kita dosanya berguguran. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Terus. Yang belum-belum dikasihin, yang belum-belum dikasihin, ada yang belum dapat. Terus, keluarkan suaranya. Yang kompak. Ya Ghafar, Ya Qahhar. Ya Qabit, Ya Basit, Ya Khafit, Ya Rafi, naik. Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hadab, Ya Adab, Ya Hakim, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Alim, Ya Ghafur, Ya Jabbar. Yang kompak. Ya Ali, bagus, terus. Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rakib, Ya Mujib, Ya Wasil, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Barid, Ya Ya Matin, Ya Qawwim, naik. Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Wajid, Ya Wajid, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Awal, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf. Datar. Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hadi, alhamdulillah. Perhatikan tadi ada empat tanda panah, coba lihat, betul ya? Ada empat tanda panah, betul ya? Itu tandanya di situ nadanya naik. Terus perhatikan ada tiga, hanya tiga nama, yaitu Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, itu nampaknya nadanya datar. Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sekali lagi, saya gak ikutan, benar-benar gak ikutan. Tapi yang kompak, jangan balap-balapan. Keluarkan suaranya supaya kedengeran, supaya gak balap-balapan ya. Kalau sudah bisa, lulus, boleh ngajarin lagi. Satu, dua, tiga. Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muntakim, datar. Ulang. Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf. Nah gitu, ulang. Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Dzal Jalali wal Ikram. Sekarang tutup matanya, panggil terus. Ya Allah, Ya Allah. Tutup matanya. Allah, Ya Allah. Tutup matanya. Terus. Terus panggil. Dengan sepenuh hati. Saksikan Ya Allah. Kami memanggil namamu. Saksikan Ya Rabb. Kami menyebut namamu. panggil dengan sepenuh cinta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saksikan ya Allah, kami menyebut namamu di bulan Ramadan ini. Kami panggil namamu ya Allah. Bayangkan betapa sayangnya Allah kepada kita. Bayangkan betapa cintanya Allah kepada kita. Bayangkan kau memanggil nama Allah yang telah menghidupkan dirimu. Kita memanggil nama Allah yang telah memberikan jantung kepada kita. Kita memanggil nama Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita. Rasakanlah cintanya. Rasakanlah kasih sayangnya. Rasakanlah kelembutannya. Rasakanlah betapa cintanya Allah kepada kita. Terus panggil sampai kita merasakan betapa sayangnya Allah kepada kita. Bayangkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekarang panggil di hati, terus panggil di hati. Panggil, panggil di hati, katakan ya Allah, kami mohon ampun padamu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, berikan kasih sayangmu kepada kami, duhai yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ya Malik, kau yang maha raja. Ya Kudus, kau yang maha suci. Ya Salam, kau yang maha damai, berikan kedamaian di hati kami. Ya Kudus, yang maha suci, sucikan hati kami. Sucikan ya Allah pikiran kami. Sucikan pandangan mata kami. Sucikan lisan kami. Sucikan langkah-langkah kami ya Kudus. Sucikan ya Allah tubuh kami. Di bulan Ramadan yang suci ini ya Kudus, tolong sucikan hati kami. Sebelum kau panggil kami, ya Allah, tolong bersihkan hati kami, ya Allah, hingga kami menghadapmu dalam keadaan suci dan bersih. Allah, sucikan hati kami, ya Kudus, dari segala noda dan dosa. Sucikan hati kami, ya Allah, dari segala kotoran, ya Allah. Mungkin hati kami sudah terlalu kotor, ya Allah, hingga tak bergetar lagi saat menyebut namamu. Mungkin hati ini terlalu kotor, ya Allah, hingga tak tersentuh lagi menyebut namamu dan membaca kalimat-kalimatmu. Ampun, ya Allah. Ya Salam, kau yang maha damai. Berikan kedamaian di hati kami. Berikan kedamaian di rumah kami. Berikan kedamaian di Indonesia, ya Salam. Berikan kedamaian, ya Allah, pada saudara-saudara kami di Timur Tengah, di seluruh penjuru dunia, ya Salam. Ya Aziz, kau yang maha gagah. Ya Mukmin, kau yang maha terpercaya. Ya Muhaimin, kau yang maha memelihara. Ya Jabbar, kau yang maha perkasa. Kami lemah, ya Allah. Ya Mutakabbir, kau yang maha memiliki kebesaran. Kami hanyalah hambamu yang kecil, tak berarti di bumimu, ya Allah. Kami hanyalah hambamu yang kecil, ya Allah. Bagaikan debu yang tak berarti di antara miliaran bintang dan galaksi. Ya Khaliq, Kau yang Maha Pencipta, kami dulu tiada. 100 tahun yang lalu kami mati, ya Khaliq. Kemudian Kau ciptakan kami dari setetes air yang hina. Dan kemudian Kau jadikan kami segumpal darah. Dan dengan cintamu Kau jadikan kami tulang dan daging. Dan Kau balut tulang dan daging kami dengan kulit yang sempurna. Kau ciptakan mata untuk kami, ya Khaliq. Terima kasih. Kau ciptakan pendengaran untuk kami. Kau ciptakan lisan untuk kami. Kau ciptakan jemari tangan yang sempurna untuk kami. Kau ciptakan kaki untuk kami, ya Khaliq. Terima kasih, Duha yang Maha Pencipta. Ya Bari yang Maha Menata, Kau tata alam raya demikian sempurna, hingga bulan, bintang, matahari dan bumi tidak bertabrakan. Kau jaga bumi kami. Ya Musawir, Kau yang Maha membentuk rupa, Engkau ciptakan wajah kami dengan sempurna. Ya Ghafar, Kau yang Maha Pengampun, ampuni setiap dosa yang pernah kami lakukan di hadapan-Mu, baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, ya Ghafar. Di bulan Ramadan ini, kami kembali angkat tangan kami. Kami kembali rundukkan hati kami. Memohon ampunan dari-Mu, wahai yang Maha Pengampun. Ampuni kami. Sebelum Kau panggil kami, ampuni kami, ya Ghafur. Sebelum Kau hentikan jantung kami, ampuni kami, ya Ghafar. Sebelum mata kami tak lagi bisa melihat. Ya Tawwab, Kau yang Maha Penerima taubat, terima taubat kami. Terima taubat kami. Terima puasa kami. Meskipun masih jauh dari sempurna, terima ya Allah puasa kami. Terima puasa kami yang telah lalu. Terima puasa kami tahun ini. Jadikan puasa kami menjadi penggugur dosa-dosa kami, ya Rob. Terima ya Allah salat-salat kami meskipun belum khusyuk. Terima salat-salat taraweh kami, ya Rob. Terima bacaan Quran kami meskipun belum menggetarkan hati kami, ya Allah. Allah, ya Latif yang Maha Lembut, lembutkan hati kami. Lembutkan hati kami, ya Latif. Lembutkan hati kami agar senantiasa bergetar saat mendengar kalimat-Mu, menyebut nama-Mu. Allah, berikan cahaya di hati kami, ya Nur. Cahaya cinta kepada-Mu. Cahaya cinta kepada Rasul. Cahaya cinta kepada Al-Quran. Ya Rob, kelak saat kami kembali kepada-Mu, izinkan lidah yang kotor ini mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampaikan salam kami, ya Rab, untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam cinta kami padanya. Sampaikan salam rindu kami kepadanya. Sampaikan, ya Allah, kami akan teruskan perjuangannya. Kami akan bela namanya. Kami akan angkat kembali 4 sifat mulianya. Dan izinkan kelak, ya Allah, kami yang hina dina ini, kami yang berlumur dosa ini berada di belakang barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menatap wajahnya dan berjumpa dengan, ya Rob, selamatkan kami di alam kubur. Selamatkan kedua orang tua kami di alam kubur. Selamatkan anak-anak kami di alam kubur. Selamatkan keluarga kami di alam kubur, ya Allah. Jika ada di antara kami yang orang tuanya telah Kau panggil, tolong lapangkan kuburnya, ya Rob. Jadikan kuburnya menjadi taman surga. Allah, Selamatkan kami di padang mahsyar. Saat kau bangkitkan kami, ya Allah, tolong selamatkan kami. Tak ada lagi yang bisa menolong kami kecuali Engkau, ya Rob. Jangan biarkan kami merangkak-rangkak, menjerit, minta ampun di padang mahsyar. Ya Rob, selamatkan kami saat menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Jangan biarkan kami tergelincir ke api neraka, ya Rob. Jangan biarkan anak-anak kami tergelincir, ya Allah. Selamatkan orang tua kami, ya Rob. Ya Allah, izinkan tubuh yang kotor ini melangkah ke surga-Mu, menatap wajah-Mu, berjumpa dengan-Mu. Meskipun mata ini terlalu hina, ya Allah, izinkan, ya Allah, di bulan Ramadan ini, ya Allah, kami mohon pada-Mu, masukkan kami ke dalam surga-Mu, ya Rob. Jauhkan kami dari api neraka-Mu, ya Allah. Ya Rob, ya Sami yang maha mendengar, kami tahu kau mendengar kami, karena engkau As-Sami yang maha mendengar. Kami tahu engkau menatap kami, karena engkau Al-Basir yang maha menatap. Kami tahu engkau akan mengabulkan doa-doa kami, karena engkau Al-Mujib yang maha mengabulkan doa. Rabbana zolamna anfusana, wa ilam takfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatihah. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini menjadi penggugur dosa-dosa kita. Barang siapa berpuasa karena keimanan dan semata-mata mengharap pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, coba sekarang tulis perbaikan apa yang ingin kita lakukan di Ramadan tahun ini. 3. Kalau Ramadan tahun lalu sudah khatam Quran 1 kali, maka tahun ini apa perbaikannya? Kalau belum, apa perbaikannya? Ayo, 3 hal yang ingin kita perbaiki di Ramadan ini. Tulis. Ayo, tulis 3 hal. Atau kalau misalnya gak bawa pulpen, tulis di hati. Kalau yang bawa pulpen dan buku, tulis di buku. Ya Allah, izinkan Ramadan ini aku memperbaiki 1, apa misalnya, 2, apa, 3, apa. Ayo kita pikirkan perbaikan apa Ramadan tahun ini. Dan upayakan Ramadan ini hafal Asmaul Husna, kalau bisa dengan artinya. Jadi kita bisa menyebut namanya dengan artinya. Bapak Ibu, tadi saya dengar nadanya sudah bisa. Jadi sudah jadi duta-duta Asmaul Husna. Yang saya lantik hari ini jadi duta Asmaul Husna. Tolong boleh difotokopi, boleh disebarkan. Ya. Diajarkan kembali kepada anak, keluarga, sahabat, di musola-musolahnya, di masjid-masjidnya. Insya Allah, mudah-mudahan jadi cahaya nanti di alam kubur kita. Menjadi cahaya nanti di padang mahsyar. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah ditulis 3 hal yang akan kita rubah di Ramadan tahun ini? Oke. Kalau sudah, terus bukan hanya ditulis tapi diamalkan. Bukan hanya dicatat tapi dilakukan. Ya. Mudah-mudahan bertambah cintanya kepada Allah. Amin. Bertambah sayangnya sama Allah, bertambah rindunya sama Allah, dan bertambah kenikmatan saat sholat. Kan sholat sekarang, sholat Ramadan kan ada puas, ada taraweh itu kan. Manfaatkan itu untuk jadi momentum perjumpaan dengan Allah yang sangat indah. Ya, karena kita gak bisa lagi ngerasain, belum tentu bisa ngerasain lagi tahun depan. Karena di setelah Ramadan bisa jadi kita nggak bisa ngerasain lagi. Salat tarawih istimewa sekali. Kalau kita melakukan ibadah sunnah, maka pahalanya seperti melakukan ibadah wajib di Ramadan. Kalau kita melakukan ibadah wajib, maka pahalanya akan dilipat gandakan sama Allah. Jadi perbaiki kualitas amalan kita, puasanya perbaiki, ya, salat-salatnya perbaiki, baca Qurannya perbaiki, itikafnya perbaiki, sedekahnya diperbaiki, ditingkatkan. Selamat menggapai cinta Allah di bulan Ramadan ini. Selamat menggapai ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semuanya dibimbing sama Allah, dijaga sama Allah, dilindungi oleh Allah untuk senantiasa menuju kepada jalan cintanya. Maaf lahir batin Bapak Ibu. Mohon doa supaya kita sama-sama bisa terus menyebarkan asmaul husna dan sifat Rasul. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin, wabillahi taufik wal hidayah. Salam.